Nah sekarang kita masuk kepada fadzakir innama anta mudzakir. Kita lanjut. Sama-sama kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Kalau mau ngajinya enak, sabar digunah-gunah itu. Ya, sabar, jangan ingin cepat-cepat. Misalnya summa inna, jadi sabar, ketukannya diikutin. Itu dengan sendirinya nanti lagunya akan terbentuk. Baik. Dari ayat 21 ini dijelaskan tentang positioning Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan positioning kita. Ya. Ada al-ghasyah, hari yang sangat mengerikan. Ada orang yang tertunduk malu, ada orang yang berwajah berseri-seri, kemudian disampaikan logikanya agar kita memahami Allah sebagai sang pencipta, pengatur, pemelihara, sendirian itu akan memberikan reward dan punishment. Maka di sini kita yang sudah mendengar ayat tadi jangan kemudian tidak ada ekspresi, tidak punya feedback, tidak punya umpan balik, tidak punya rasa, dan tidak ada gerak. Harus ada efek aktif, positif setelah ini. Jangan kemudian seperti tidak mendengar apa-apa. Ya. Jadi harus ada efek positif. Seperti apa contohnya? Ada anak baru pulang sholat Jumat. Ditanya sama bapaknya. Tadi khutbah Jumatnya tentang apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bagus. Pertama berbakti kepada siapa? Ibu. Kedua kepada siapa lagi? Ibu. Ketiga kepada siapa? Ibu. Keempat baru kepada? Bagus. Jadi berapa ibunya? Tiga. Sekarang kamu punya ibu berapa? Kurang berapa? Nanti sampaikan sama ibu ya. Benar gak anaknya itu? Hah? Terus Jumat berikutnya ditanya lagi. Tadi pelajarannya apa waktu khutbah Jumat? Memilih istri. Apa kriterianya? Satu, yang cantik. Dua, yang kaya. Tiga, turunannya. Yang keempat, agamanya. Jadi ada berapa perempuan yang harus dinikahi? Empat. Terus mamahmu kriterianya yang mana? Ya agamanya lah. Jadi yang belum papa punya yang mana? Itu candaan egois laki-laki ya. Tapi saya suka anak kayak begitu sebetulnya. Pasti digaplokin sama emaknya itu. Baik, intermezzo saja. Fadzakir innama anta mudzakir. Jadi kalau sudah tahu, harusnya ada feedback positif. Jangan kemudian gak dapat apa-apa. Sama kayak emak-emak di sini pulang ngaji ditanya, tadi habis ngaji di Masjid Pondok Indah dapat apa? Ya gitu deh. Oh, berarti ini ala ini. Dia gak bisa mendapatkan pesan bagus. Jadi gimana setelah mendengar cerita tadi dari Ustadz? Ya terserah deh. Gitu. Kok terserah deh lawang situ yang mendapat ilmu. Nah, kebanyakan orang ketika sudah diperdengarkan ayat kemudian tidak punya action. Ini yang salah. Sama halnya itu pimpinan-pimpinan partai Islam atau orang-orang Islam kalau diajak bersatu selalu diajak untuk mengingat satu ayat. Tapi setelah dibacakan enggak ngefek gitu. Misalnya ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kan gitu. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah. Tali Allah itu yang mana? Agamanya, syariatnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu terpecah belah. Udah didengerin ayat itu, tapi kemudian efeknya kurang atau kemudian menjadi negatif. Lanjutan ayatnya adalah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apa? Ketika kamu masih bermusuh-musuhan dahulunya, fa'allafa baina qulubikum, dan Allah kemudian satukan hati kalian, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, karena nikmat itu dan disatukannya hati kalian, jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Kan begitu. Jadi kita bisa bersaudara ini karena disatukan hati oleh Allah. Ini namanya nikmat sebetulnya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fanqadhakum minha. Dulu waktu kalian belum bersaudara, waktu kalian belum bersatu, sebetulnya kalian telah berada di tepian jurang neraka. Karena Allah sayang kamu agar kamu tidak terjerumus ke jurang neraka akibat bermusuh-musuhan dan berpecah belah, Allah selamatkanlah kamu. Fa'anqadhakum minha, dan aku selamatkan kalian. Oh, berarti di sini kesimpulannya, bersatu itu nikmat, terpecah belah itu masuk neraka di situ. Jadi kalau kita bisa dipersaudarakan kembali, kakak dan adik, ada enggak di sini yang sudah lama enggak ngomongan? Kakak sama adik yang sudah lama enggak omongan, enggak silaturahim. Ah, itu berarti keluarga itu sudah di jurang neraka itu. Keluarganya di jurang neraka itu. Dan harus memohon kepada Allah agar disatukan hatinya. Pulang ngaji harus silaturahim itu. Mampir dari sini. Pokoknya batalin dulu semua acara itu. Kecuali harus bersilaturahim. Kalau enggak, berarti kamu berada di tepian jurang neraka. Udah dengar ayatnya, tapi pulang dari sini masih saja musuhan. Berarti pelajarannya masuk enggak itu? Enggak masuk. Banyak yang kayak begitu. Buru-buru Al-Ghoshiyah. Yang ayat bersaudara saja enggak diamalkan. Nah, yang masih ada bermusuhan sebelum betul-betul dimasukkan ke neraka, saat ini rezekimu sudah tertutup. Dan banyak rezekimu yang seret akibat permusuhan kamu dengan saudaramu. Ciri-ciri orang yang rezekinya bagus kemudian bahagia adalah kalau hartanya, kekayaannya semakin membuatnya dekat kepada keluarganya. Berarti dia keluarga happy. Happiness atau well-being kondisinya. Tapi kaya kemudian semakin jurang terlalu jauh dengan saudaranya, berarti gak bahagia dia. Kaya tapi jauh dari keluarga, berarti gak bahagia itu dalam pandangan agama. Jadi seseorang dikatakan pada kondisi well-being, not just happiness gitu ya, happy mungkin di dalam batin, tapi lahirnya tidak well-being. Well-being itu kondisinya adalah happiness di dalam hati, tetapi berkecukupan secara lahir. Kriterianya 4. Seseorang dikatakan bahagia, 1, kalau ilmunya membuatnya semakin rendah hati di hadapan orang lain. Terima kasih. Yang kedua, kalau amalnya semakin berhati-hati dikerjakannya, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Kalau hartanya membuat semakin dia kuat silaturahim dan dermawan. Dan yang keempat, kalau kehormatannya membuat dia semakin dekat kepada khalayak dan memberikan banyak manfaat kepada orang banyak, itu berarti orang itu pada kondisi happy batinnya, berkecukupan lahirnya. Itulah barangkali yang disebut dengan kondisi well-being pada diri seseorang. Oke, menuju ke sana. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang peka seperti itu? Peka, bukan pekak. Beda tipis ya, antara peka dengan peka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Karena itu wahai Muhammad, maka berilah peringatan. Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Tugas kita setelah ini, sebagaimana tugas Nabi Muhammad SAW adalah hanya menjadi mudzakir, pemberi peringatan. Disinilah peran nahi mungkar itu, memberi peringatan. Ini sekaligus menjelaskan tentang koridor beragama. Beragama itu lasta alaihim bimusayyitirin. Kamu bukanlah orang yang berkuasa memaksa mereka, memaksa hati mereka. Tidak, kamu tidak diciptakan untuk itu dan itu bukan domain kamu, bukan wilayah kamu wahai Muhammad. Lasta alaihim bimusayyitir. Wa ma anta alaihim bijabbarin. Kamu sebagai seorang nabi tidak ditugaskan untuk memaksa orang lain beragama seperti agama kamu. Tidak. Tugas kamu hanyalah memberi peringatan dan bukan domain kamu untuk memaksa. Tapi bukan berarti kemudian di sini kita bersifat liberal, sekuler, serba boleh, tidak. Tuh, kan Ustaz, ayatnya ini orang liberal senang kalau diajak ayat sampai di sini. Kan enggak ada paksaan, Ustaz. Kan tugas kita cuma memberi peringatan. Iya benar, tapi ingat ya, illa man tawalla wa kafar, tetapi orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullahul azabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Karena di sini ada tekanan juga dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendustakan dengan hatinya, mengingkari dengan perkataannya dan menolak dalam bentuk perbuatannya akan Allah azab dengan azab yang besar di dunia dan di akhirat. Diazab perasaannya, diazab pula tindakannya. Ustaz, memang ada azab perasaan? Ada. Coba deh. Kita sering punya dosa sebetulnya ada dalam bentuk dua. Dosa dalam bentuk lahir, dosa dalam bentuk batin. Misalnya, luarnya pakai peci, pakai hijab, luarnya nih. Tapi tanpa disadari sebetulnya, di dalamnya banyak dosa-dosa batin. Misalnya pikiran kotor, pikiran jahat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah orang-orang yang suka mengumpat di dalam hati dan mencela dalam bentuk yang terekspresi. Gitu. Jadi ada yang terekspresikan, ada yang tidak. Ini dosa batin. Dosa batin ini ada enggak siksanya? Ada. Tapi sebelum saya jelaskan apa dosanya, apa siksaannya, siapa pelakunya? Pelakunya biasanya alladzi jama'a malan wa 'addada. Pelakunya biasanya orang-orang yang materialism. yang mengukur segala sesuatu dengan materi. Sehingga digambarkan pelakunya adalah alladzi jama'a malan wa 'addada. Pelakunya adalah orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Sikapnya yang terbiasa menumpuk dan menghitung lebih maju lagi sesatnya. Dia mengira hartanya yang membuat kekal dirinya, apakah kekal jabatannya ataukah kekal usianya. Kalla la yumbadanna fil hutama. Salah. Itu persepsi yang keliru, itu sikap yang salah, bahkan itu keyakinan yang luar biasa sesatnya. La yumbadanna fil hutama, akan dilempar dengan cara yang hina ke dalam neraka hutama. Narullahil muqada. Neraka hutama itu karakter siksaannya seperti apa sih? Ada api Allah yang bentuknya enggak sama dengan api manusia. Yang daya bakarnya, daya panasnya tidak sama dengan api buatan manusia itu. Narullahil muqada. Apa bentuk daya bakarnya? Allati tattali'u 'alal afida. Daya bakarnya bisa membakar perasaan-perasaanmu itu. Dan perasaan-perasaan salahmu itu akan disiksa dari dunia udah merasakannya. Misalnya, istri punya pikiran jahat kepada suami, suami punya pikiran jahat kepada istri. Itu akan disiksa nantinya. Ada siksaannya sendiri. Perih nanti siksaannya. Itu neraka hutama sudah menjilat-jilat ke dunia itu anunya, apinya itu. Ada yang merasa tersiksa oleh pasangannya? Dengan perasaannya? Itu mungkin dosamu. Dosa perasaanmu yang salah itu sudah terjilat oleh neraka hutama yang tattali'u 'alal afida. Itu tipikal neraka hutama, apinya itu yang mengintai tattali'u, mengikuti setiap jejak perasaanmu, alal af'ida fu'ahad, yang sampai ke dalam relung hatimu yang paling dalam, yang paling tersembunyi, yang paling rahasia itu. Punya pikiran apa? Punya perasaan apa? Ada siksanya sendiri. Siksaan perasaan itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau pengen mematikan api hutomah di dunia ini masih ada kesempatan. Mau? Ya enggak tersiksa lagi perasaannya. Enggak mau ya udah. Tadi kitanya enggak mau. Enggak serius maunya. Kalau mau ya bilangnya keras mau gitu. Mau enggak? Ini bedanya gadis sama janda memang. Dalam bahasa fikih, maaf bercanda. Jadi jawabannya begini. Banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak bertasbih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Tasbih ini sebagai apa? Bentuk akhirnya. Jadi orang-orang yang sering tersiksa perasaannya, apa sih gambaran puisi tersiksa perasaannya ini kira-kira? Wahai kau burung dalam sangkar, terus sungguh nasibmu malang benar, tak seorang pun ingin tahu duka dan lara di hatimu. Ini orang tersiksa gambarannya, terus gimana? Batin menangis, hati patah, riwayat tertulis penuh dengan tetesan air mata. Enggak usah dihayati begitulah, biasa aja. Ini cuma lagu. Obatnya, perhatikan baik-baik. Susah cari dokternya, susah. Sebab kamu datang ke dokternya, dokternya juga lagi menetes air matanya. Susah cari obatnya. Di mana obatnya? Istighfar yang banyak. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kedua, bertasbihlah di waktu pagi dan saran saya tasbihnya yang paling tinggi untuk yang penyakitnya paling perih. Ini saya kasih dosis yang tinggi khusus untuk seperti burung dalam sangkar itu. Yang lukisannya penuh dengan air mata gitu. Batin menangis, hati patah, riwayat tertulis penuh dengan tetesan air mata. Gitu ya. Nah bagi yang ini ingin sembuh dari kejiwaan seperti ini, istighfar dan tasbih. Dan dosis tasbihnya, subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Dengan lima protection fikiran dan perasaan itu. Ya, ikuti saya. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi. Wa ridha nafsi. Wa zinata arshi. Wa midada kalimati. Ini tasbihnya. Ulangi sekali lagi. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi. Wa ridha nafsi. Wa zinata arshi. Wa midada kalimati. Artinya, buat burung-burung dalam sangkar yang batin menangis, hati patah. Lihat terjemahannya. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah. Yang maha terpuji. Kesucian dan keterpujiannya sebanyak apa? Adada khalqih. Kesucian dan keterpujian Allah itu sebanyak ciptaannya. Sehebat apa? Waridho nafsi. Sehebat keridhoan yang berasal dari dirinya. Seindah apa? Kesucian dan keterpujian Allah. Wazinata arshi. Seindah hiasan arasnya. Sedetail apa kesucian dan keterpujian Allah. Wa midada kali adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Sebanyak tinta-tinta untuk menuliskan kata-katanya yang tak terhingga. Itu semua insya Allah yang akan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit siksaan perasaan yang salah. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Bapak dan Ibu, enak dicubit gede atau dicubit kecil? Coba-coba berdua-berdua coba. Cubit-cubitan. Enak dicubit gede atau cubit kecil? Hah? Kecil atau dek? Sakitan mana? Enakan sakit gigi atau sakit hati? Hah? Dua-duanya gak enak lah pokoknya. Tapi memang yang kecil dan di dalam itu lebih sakit. Nah disitulah fungsi tasbih. Ustadz, fungsi tasbih itu apa sih? Mengampunkan dosa-dosa akibat kebodohan kita tentang asma dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Kalau istighfar mengampunkan dosa-dosa akibat maksiat yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, maka tasbih itu mengampunkan dosa-dosa akibat apa? Kebodohan kita tentang asma, tentang nama Allah dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat kebodohan kita tentang nama dan sifatnya itu membuat kita selalu melakukan salah dan dosa siang dan malam, pagi dan petang. Dan obatnya agar kita tidak disiksa adalah bertasbih. Ulangi sama-sama tasbihnya. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqih. wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Maka Allah di sini, tetapi orang-orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Saya ingin coba simpulkan tadaburnya. Berarti di ayat 21 dan 22, di sini dijelaskan peran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peran dakwah agama. Satu, peran kita cuma memberi peringatan, tapi kita tidak punya kekuatan untuk memaksa hati mereka. Tugas kita hanya memberi peringatan, tapi tidak punya kekuatan untuk memaksa hati mereka. Sekaligus ini menggambarkan bahwa dakwah itu ringan, enggak usah menuntut hati mereka. Tugas kamu cuma mengarahkan ke arah yang bisa terlihat saja. Tetapi di poin selanjutnya adalah ayat 23 dan 24 menggambarkan bahwa bukan berarti kemudian membebaskan manusia sebebas-bebasnya. Membebaskan manusia sebebas-bebasnya, misalnya tentang lesbian, gay, bisex, transgender, pedofilia, ini gak bisa dibenarkan. Dan pertarungan dalam rancangan undang-undang ini sedang bertarung di DPR. Nanti setelah ini kita bertarung lagi. Ini kerusakan-kerusakan atas nama kebebasan. Harus ada. Harus ada perlawanan. Sebagai bentuk kita, kalau kita diam terhadap kebebasan-kebebasan yang sedang mereka lakukan, kita nanti akan disiksa juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini pada akhirnya harus bertarung. Harus bertarung. Tugas kita memberikan peringatan, tetapi ketika maksiat hendak bebas, kita lawan. Disitulah posisi jihad. Dan ingat, jihad bukan ofensif, bukan. Jihad itu targetnya adalah pertama defensif untuk mempertahankan agama. Yang kedua, jihad berhenti ketika musuh sudah mau bayar jizyah. Jadi misalnya non-muslim tinggal dalam pengamanan dan pengawasan serta fasilitas Islam, cuma mereka bayar pajak kalau kita bayar zakat. Bayar zakat, mereka bayar jizyah. Jadi jihad itu bukanlah sarana untuk seperti yang mereka gambarkan. Tapi kalau tidak ada jihad, kalau tidak ada jihad, yang terjadi adalah kita yang diam membiarkan kebebasan semena-mena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hati-hati. Ada siksa yang tidak cuma menimpa orang yang zalim saja. Kalau orang yang bertakwanya diam, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, diam dan tidak ada jihad, tunggu. Kamu pun akan kena azabnya. Illa man tawalla wa kafar. Awalnya memang cukup orang-orang yang kafir, yang ingkar saja. Tetapi pada akhirnya, orang-orang yang bertakwa dan diam pun akan kena siksanya. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Coba perhatikan ayat ini. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Artinya orang-orang kafir tidak akan pernah punya tempat untuk berlari. Tidak pernah punya tempat untuk bisa berlindung. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Tidak ada keselamatan dari siksa kami. Tidak ada tempat untuk bisa bersembunyi dari siksa kami. Ini sekaligus meyakinkan orang-orang beriman, tenang, sabar. Bukan wilayah kamu memaksa mereka, hanya memperingatkan saja tugas kamu. Sebagai penutup, surah Al-Ghashiyah adalah peringatan tentang akan adanya hari yang sangat mengerikan itu. Pada hari itu ada dua kelompok manusia, ada yang tertunduk malu dan ada yang berseri-seri wajahnya. Kita sudah jelaskan siapa yang tertunduk malu dan siapa yang berseri-seri. Tapi kata intinya adalah semua itu adalah akibat perbuatannya yang lalu selama di dunia. Untuk menjadi orang yang senantiasa mendapatkan peringatan, maka gunakanlah objek-objek alam ini sebagai peringatan buat kita semua agar senantiasa ingat kepada reward dan punishment Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, kita punya tugas. Tugas kita adalah setelah mendengarkan ayat ini, jadilah pemberi peringatan. Fadzakir innama anta. Jadi kita semua siapa? Mudzakir. Kita siapa? Mudzakir. Jadi keluar dari sini, feedback, kita harus menjadi pelaku positif sebagai apa? Mudzakir, pemberi peringatan. Tapi ketika memberi peringatan, jangan terlalu jauh. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu enggak bisa memaksa hati manusia. Kamu tidak tercipta untuk bisa menguasai hati manusia. Tapi jangan kemudian membiarkan kebebasan merajalela. Ya, free thinking, free sex, free apa saja namanya, kecuali freelance itu lain lagi. Itu kemudian tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab kita juga kalau kita diam. Namun tenang, sesudah kita bertindak tapi tidak juga berubah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Semua akan kembali kepada Allah, tidak ada yang bisa lari, dan semua akan mendapatkan siksa dari Allah, dan tidak akan pernah ada yang bisa selamat. Yang disiksa bukan cuma fisiknya, tapi juga ingkar di dalam hatinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahummarhamna bil Qur'an, Allahummarhamna bil Qur'an, Allahummarhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.